خطيئاتي ولكن إنني فالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala lebih lanjut, masih dalam penjelasan dalil dari keterangan beliau tentang dengan apa kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Telah lewat kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluknya, yang mana kata ayat mencakup ayatul kauniyah dan ayatul syar'iyah. Baik, sekarang dalil yang kedua yang disebutkan terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 54. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna rabbakum, sungguh Rabb kalian yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur kalian adalah Allah. Kemudian jelaskan lebih jauh lagi tentang rububiyatullah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Alladhi khalaqas samawati wal ard, dialah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian setelah itu dia tinggi, berada di atas arsy, tetap padanya. Yughshil laila an-nahara yatlubuhu hatita, dialah yang saling menutupkan malam dan siang. Yang satu saling mengejar secara cepat yang satunya. Maksudnya siang dan malam silih berganti. Wasyamsa, dia pula yang menciptakan matahari. Wal qamara, dan bulan. Wan nujuma, dan bintang-bintang. Seluruhnya musakharatin bi amri, seluruhnya tunduk dalam pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah hanya milik Allah penciptaan dan pengaturan itu. Tabarakallahu rabbul alamin, maha besar Allah, maha agung Allah, dengan kebesaran dan keagungan yang tiada tandingannya. Rabbul alamin, dialah Rabb, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Ini adalah ayat yang kedua yang boleh sebutkan dalam pembahasan ini, yang titik pendalilannya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah yang mencipta langit-langit dan bumi pada 6 hari. Demikian pula matahari, bulan serta bintang, mempergantikan siang dan malam. Seluruhnya adalah penciptaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi dalil akan keterangan beliau sebelumnya, yaitu wa min makhluqatihi as-samawati as-sab' wal araduna as-sab' wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan di antara makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah adalah langit yang tujuh, bumi yang tujuh, dan siapapun yang berada di antara, yang berada pada seluruh makhluk ini, serta yang berada di antara keduanya. Ayat yang kita baca menegaskan bahwa langit dan bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan matahari dan bulan adalah ciptaan Allah. Bintang-bintang seluruhnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam Allah Subhanahu wa taala mempergantikannya. Keseluruhan ini musakhkharatin bi amri. Tunduk dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya ini mengharuskan kita untuk menyatakan ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwa hanya Dia kalau begitu penciptaan seluruhnya. Pengaturan seluruhnya. Sebab kalau yang besar saja dengan segala kesempurnaannya, dengan segala keteraturannya, dengan segala keseimbangannya, dengan segala kesempurnaannya, Allah yang cipta, Allah yang atur, apalagi yang lain. Sehingga dia menjadi ayat, sehingga dengannya kita menetapkan Dia saja pencipta, Dia saja pengatur satu-satunya. Ilmu ini mengharuskan kita untuk menyatakan la ilaha illallah. Tak ada sembahan saya kecuali hanyalah Allah. Semua disembah selain Allah adalah batil. Sebab satu saja yang dicipta, satu saja yang mencipta, satu saja yang mengatur, satu saja yang menguasai, satu saja yang memberi. Seluruhnya dicipta, seluruhnya dikuasai, seluruhnya diatur. Al-ikhwah rahimakumullah. Langit dan bumi adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang langsung kita rasakan, langsung kita saksikan. Pergantian siang dan malam adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala pula. Siang dan malam adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mempergantikannya adalah Allah Subhanahu wa taala pencipta yang mengatur semuanya. Kesemuanya itu adalah ayat-ayat akan kebesaran Allah, akan keagungan Allah, akan kemuliaan Allah, akan ilmu Allah, akan kemampuan Allah, akan hikmah Allah, akan keadilan Allah, dan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kapan kita semakin memahaminya, maka kita akan semakin cinta kepada Allah, semakin takut kepadanya, semakin membesarkan dan mengagungkannya, semakin tunduk dan taat kepadanya. Disitulah hakikat dari pengenalan itu. Ketika sedang melahirkan, paham yang benar terhadap la ilaha illallah yang melahirkan keyakinan terhadapnya, kemudian melahirkan wujud nyata dari la ilaha illallah. Pernyataan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah, dan keyakinan bahwa semua selain Allah Subhanahu wa taala tak berhak untuk disembah. Disitulah ilmu. Selain itu kebodohan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, mensifati siapa yang berilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Al-ayah. Allah bersaksi, dan ini pernyataan Allah pencipta kita. Allah bersaksi. Apa persaksiannya? Annahu la ilaha illahu. Bahwa sungguh tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Dia. Siapa lagi? Wal malaika. Dan seluruh malaikat juga mempersaksikan ini. Lihat makhluk mulia ini mempersaksikan perkara ini. Kemudian selain malaikat, Allah sebutkan sifatnya. Wa ulul ilm. Dari kalangan jin dan manusia. Orang-orang yang diberi ilmu. Disinilah ilmu jamaah. Ketika hamba dengan melihat ciptaan Allah mampu menyatakan la ilaha illallah. Ini betul perkara ini. Siapa yang telah diberi perkara ini, maka bersyukurlah. Dengan kesyukuran itu tunggu tambahan ilmu selanjutnya. Dengan kesyukuran itu, tunggu tambahan ilmu selanjutnya. Siapa yang sudah yakin, maka syukuri. Sebab kesyukuran adalah pintu tambahan. Tunggu tambahan keyakinan selanjutnya. Keyakinan yang besar pasti mewujudkan amalan. Siapa yang mampu melakukannya betul-betul beramal karena dasar ini, maka dia adalah kemuliaan yang tiada tandingannya. Sebab inilah yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dasarnya la ilaha illallah. Yang dasarnya tauhidullah, pemurnian ibadah kepada Allah. Yang dasarnya selamatnya seseorang dari kesyirikan, penghancur ibadah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah ilmu. Di sinilah seseorang teranggap berilmu. Selain itu sungguh merupakan kebodohan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi ini luar biasa, betul-betul merupakan ayat. Tapi banyak-banyak ayat yang nampak bagi manusia, yang langsung mereka teliti secara lebih jauh adalah apa yang ada pada bumi. Apakah dari kandungan-kandungan akar, batang, kulit, daun, biji, bunga, umbi-umbian, dan yang semisal itu yang bersumber dari pepohonan, yang terus-menerus dan seterusnya, terus-menerus dan seterusnya, manusia mengkaji dan menggali, nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tak satu pun penemuan itu kecuali semakin menampakkan luar biasa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Tak satu pun penemuan itu kecuali semakin menampakkan luar biasa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan ini ternyata maksudnya untuk ini. Salah satunya. Ternyata daun ini dimaksudkan untuk ini, di antaranya. Dia sudah rasakan. Tapi hakikat ilmu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala buka ayat itu, yang dengannya kita semakin yakin akan kebesaran Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah. Yang dengannya kita semakin mantap bahwa la ilaha illallah, tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya kita mantap, siapapun, apapun, kapanpun, dimanapun ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah batilah. Sembahan batilah. Disitulah ilmu. Selain itu sekali lagi kebodohan, kebodohan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara untuk ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan menghayal, menunggu wangsit, mimpi. Tidak dengan melakukan usaha yang keluar dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala, tapi betul-betul memerlukan jamaah upaya besar yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Memerlukan kerjaan fikiran, hati, jasad dan harta dalam rangka perjalanan ma'rifatullah yang benar, yang melahirkan keyakinan yang benar, melahirkan amalan yang benar dan keistiqamahan di atasnya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah mereka mentadabburi Quran? Coba lihat, Al-Qur'an dimaksudkan supaya ditadabburi, bukan sekadar dibaca. Apalagi kalau hanya sekadar dilakukan, untuk apa? Untuk dapat uang. Ngeri jamaah. Pada kesempatan ini kami akan membacakan keterangan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah kita baca di majlis ini, tapi ketika awal-awal pembahasan, ya mungkin 2/3 yang hadir belum hadir. Atau 1/2 yang hadir belum hadir. Tidak apa, kita ulangi dan kita sempurnakan pembahasan yang kita tidak baca ketika itu. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata dalam kitab beliau Al-Fawaid. Kitab Al-Fawaid. Al-Fawaid asal kata dia, Al-Fawaid adalah bentuk jamak dari kata faidah. Istilah faidah di kalangan para ulama adalah ilmu yang mendalam, yang lahir dari pendalaman yang sangat terus menerus dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian lahir ilmu itu. Ini fawaid. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala terkenal dengan ilmu-ilmu yang seperti ini. Yang semisal ini. Beliau berkata, ma'rifatullahi subhanahu naw'an. Pengenalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua jenis. Al-awwal yang pertama, ma'rifatu iqrar. Wahia alladhi syaraka fiha an-nas. Al-barru wal-fajir wal-muti'u wal-asi. Kata beliau, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua jenis. Yang pertama, pengenalan iqrar, mengiyakan, pengenalan sekedar pengakuan. Pengenalan ini kata beliau adalah pengenalan yang bersyarikat manusia di dalamnya, antara orang baik dan orang jahat, antara orang taat dan orang yang ingkar. Semuanya sama punya pengenalan ini. Sekedar ikrar, mengakui. Saya kasih contoh, beliau tidak sebutkan di sini. Orang yang datang ke masjid dan yang tidak datang ke masjid, semuanya tahu Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Orang yang menjaga dirinya dari barang-barang yang haram, tidak mengambil yang haram, tidak memakan yang haram, dan yang mengambil dan memakan yang haram, itu semuanya tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maha melihat. Iya kan? Tanya. Orang yang bertauhid dan orang yang datang ke kuburan minta kuburan, tahu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat dan melihat dia. Iya. Pengenalan ini dikatakan pengenalan iqrar. Sebab lihat misalnya yang mengambil barangnya orang, tahu Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Iya. Tahu Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Tapi pengetahuan ini sekedar pengetahuan, pengakuan. Tahu. Dia tahu, sekedar tahu. Sementara ilmu ini tidak mampu menghalangi dia untuk mencuri. Menghentikan mencuri itu. Tidak mampu menghalangi dia. Untuk melakukan kegiatan jahat itu. Ini pengenalan iqrar namanya. Hati-hati ikhwah. Mungkin banyak pengenalan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah masuk dalam pengenalan yang seperti ini? Yang jelas pengenalan seperti ini belum membedakan kita dengan yang jahat dan yang baik. Belum membedakan antara yang jahat dan yang baik. Sebab semuanya tahu menetapkan yang itu. Pengenalan yang kedua, disinilah pengenalan yang diinginkan. Kata beliau, al-thani yang kedua, ma'rifatun tujibul haya'a min wal mahabbata lah wa ta'alluq al-qalbi bi wa syauqa ila liqa'i wa khasyyata والإنابة إليه والأنس به wal firara minal khalqi ilaih. Wahadihi hiyal ma'rifatul khasat al-jariyatu ala lisanil qawm. Kata beliau, pengenalan yang kedua adalah pengenalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengharuskan malu kepadanya. Pengenalan yang melahirkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya hati semakin terikat, tergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya kita semakin rindu untuk berjumpa dengannya, yang dengannya kita semakin takut membesarkan dan mengagungkannya, yang dengannya betul-betul kita kembali dalam semua urusan kita hanya kepadanya, yang dengannya kita merasa tenang dengan mengingatnya, yang dengannya kita pun lari dari makhluk ciptaannya kepada Dia pencipta satu-satunya. Inilah kata beliau pengenalan khusus yang merupakan perputaran lisan kaum itu. Maksudnya kaum yang sampai ke dalam pengenalan yang benar. Para ulama zuhad, ahli zuhud, ahli ibadah yang benar ibadah dan kesuhudannya, yang didasari oleh ilmu Quran dan Sunnah, pengenalan mereka akan melahirkan perkara-perkara ini. Al-ikhwah rahimakumullah. Kita lihat secara singkat apa yang beliau sebutkan. Kata beliau, pengenalan yang kedua, pengenalan yang mengharuskan malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, inna mimma yudrikun nas min kalamin nubuwatil ula idha lam tastahyi fasna' ma syi'at. Sungguh di antara perkara, sungguh di antara perkara yang dijumpai oleh manusia dari kandungan-kandungan kenabian, awal kenabian, adalah jika kamu sudah tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Jika kamu sudah tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Perhatikan kalimat Nabi SAW ini. Idza lam tastahi, jika kamu tidak malu, fasna, berbuatlah sekehendakmu. Nabi tidak katakan fatasna. Nabi tidak katakan kamu akan berbuat. Jika kamu tidak malu, kamu akan berbuat sesuai dengan kehendakmu. Tapi Nabi katakan, jika kamu sudah tidak malu, fasna, kata perintah, lakukanlah apa yang kamu ingin lakukan. Artinya jamaah, malu betul-betul merupakan pertahanan-pertahanan terakhir. Benteng-benteng yang sangat kuat, yang kapan ini tersingkir, maka dengan segera, cepat betul, orang akan melakukan kebiadaban demi kebiadaban. Kekejian demi kekejian. Perbuatan kotor demi perbuatan kotor. Yang terus menerus berganti dan berganti. Sebab pertahanannya sudah gugur. Al-haya'u kulluha khair, kata Rasulullah. Malu itu seluruhnya kebaikan. Wal-haya'u syu'batun minal iman, kata Rasulullah. Malu adalah bahagian dari keimanan. Sementara malu jamaah, asalnya, dasarnya, kekokohannya, Sudah berapa ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang kita ketahui? Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha memberi rezeki. Maka tidakkah kita malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang melihat kita, yang mendengar kita, yang memberikan rezeki kepada kita? Iya. Malu mengharap kepada makhluk. Iya. Padahal yang memberi rezeki hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Malu melakukan maksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, maha mendengar. Pengajian demi pengajian ni, kawan. Majlis demi majlis. Ayat demi ayat yang kita baca. Hadith demi hadith yang kita baca dan kita dengar. Ukurannya adalah lihat. Ilmu itu semakin menambah malu kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Disinilah kita lihat diri kita. Siapa kita, apa kita, lihat di sini. Karena itu jaga ikhwah, malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malu ini sebenarnya dimiliki oleh banyak orang. Dalam kapasitas yang sangat rendah. Atau dasar untuk memahami bahwa harusnya malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dipahami oleh semua orang. Lihat misalnya, ketika ada seseorang atau diantara kita yang ingin melakukan kejahatan, dia sembunyi-sembunyi dari teman pengajiannya. Apalagi kalau dilihat sama ustaz. Kenapa sembunyi-sembunyi? Malu diri. Harusnya ilmu ini kita jadikan landasan kuat. Kalau begitu, saya harus lebih malu dari dia yang maha melihat segalanya. Saya harus lebih malu terhadap dia, kepada dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Basir yang maha melihat. Al-Alim yang maha mengetahui. As-Sami'a yang maha mendengar. Al-Khabir yang sangat dalam ilmunya, pengetahuannya. Al-Ikhwah rahimakumullah. Kedua, kata beliau, malu yang benar, pengenalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya semakin melahirkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta adalah kalimat yang terpakai di banyak kalangan. Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu lahir dari pengenalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengenalan-pengenalan yang melahirkan cinta kepadanya. Banyak hal yang bisa menyebabkan kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, baca ayat demi ayat dari Al-Quran. Kita yakin yang menyampaikan hal ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita rasakan kedalamannya, kehebatannya, kelebiasaannya, kita semakin cinta kepada yang mengucapkannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memfirmankannya. Kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu akan semakin bertambah ketika kita semakin baca. Jangan kita hanya mampu memahaminya dan mengamalkannya sehubungan dengan kecintaan terhadap manusia. Kalau suratnya si Anu, apalagi anak muda, datang baru dilihat namanya, dari si dia sudah mulai terbuka itu hati, mulai siap menerima apa dan apa, cepat dirobek, dibaca. Kalimat pertama mendatangkan getaran. Kalimat kedua, ketiga, Halaman pertama selesai, kedua terus semakin melahirkan getaran demi getaran, iya, sesuai dengan getaran apa yang ada di situ. Iya. Kemudian ditulis pujian, maka akan semakin melahirkan kebahagiaan. Kalau yang ditulis celaan, maka akan semakin melahirkan kegelisahan, kesedihan. Demikian seterusnya. Semakin dia baca, dia ulangi, itu akan lahir lagi. Iya. Ada pengaruh. Maka hendaknya demikian jamaah. Iya. Kalau kita paham itu, maka walillahil matalul a'la. Itu hanya sekedar pembukaan bagi kita yang dengannya kita paham bahwa ternyata dengan membaca sesuatu dari yang kita cintai pasti harus melahirkan getaran yang semakin tertanam di dalam hati. Kalau tidak, maka kita dustai keberadaan apa yang kita alami, tabiat kita. Walillahil matalul a'la, dan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala perumpamaan yang lebih hebat. Kalau kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka harusnya ayat demi ayat yang kita baca semakin melahirkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ayat itu, ayat-ayat yang menjelaskan kemuliaan Allah, iya, pujian Allah kepada orang-orang yang melakukan kebaikan ini dan itu, iya, iya, menjelaskan keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan melahirkan takut yang sangat luar biasa ketika ayat itu ancaman-ancaman menjelaskan tentang neraka, menjelaskan tentang ancaman Allah subhanahu wa ta'ala dan yang semisalnya. Demikian seterusnya. Dan banyak lagi perkara yang berhubungan dengan perkara ini. Selanjutnya, wa ta'alluqal qalbi bi, kecintaan yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengharuskan ketergantungan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin hebat. Kapan ketergantungan hati sudah terpalingkan kepada selain Allah, maka disitulah sumber kesyirikan seluruhnya. Kenapa ada orang yang datang ke kuburan bawa ini bawa itu, menyembelih ini dan itu, minta ini dan itu, kan hati sudah terikat kepadanya. Kenapa hati terikat kepadanya? Dia punya ilmu tentang siapa yang dikubur di situ. Bisa ini, bisa itu. Kalau saya beginikan, maka begini. Jelas? Kenapa ada yang datang ke sungai Jenebera? Bawa ini, bawa itu. Ke sungai yang dibawa jembatan Tallo. Sungai tempatnya buaya putih katanya. Kenapa? Sebab hati sudah terikat ke sini. Buaya-buaya putih ini punya saudara kembar manusia. Coba lihat omah dongeng-dongeng. Anggaplah misalnya saudara kembarnya meninggal, apa hubungannya dengan kamu? Kenapa tetanggamu yang meninggal kamu tidak datangi? Sementara ini buaya mati, saudara kembarnya si Anu, kalaupun benar, masih kamu datangi, bawa ini, bawa itu, dan disertai dengan permintaan supaya begini, supaya begitu, dan semisalnya. Kenapa? Ada ketergantungan hati. Kalau tetangga meninggal itu, biar todong. Alhamdulillah meninggal. Bagaimana sih kek dulu? Ya? Jelas-jelas banyak uangnya saya butuh sekali, dia tidak kasih pinjaman sama biar. Seperti itu. Kesyirikan apapun itu tidak lepas dari ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam pembahasan lain dalam kitab-kitab beliau, di antaranya dalam kitab Fawaid, bahwa asal kesyirikan adalah ta'alluqul qalb li ghairillah bi ghairillah. Ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang musyrik. Adapun orang yang beriman, hamba Allah, orang yang bertauhid, orang-orang yang mukhlisin, yang mukhlasin, maka hati mereka betul-betul terikat, tergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak kepada makhluk? Dia sudah kenal makhluk. Makhluk tidak punya, yang punya hanyalah Allah. Makhluk bukan pemilik sebenarnya, pemilik hanyalah Allah. Makhluk tidak mencipta bahkan dicipta, yang mencipta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini baru satu pengenalan ini. Banyak pengenalan jamaah yang dibuka dalam Quran yang sangat dalam. Ambil mulia, ambil kemuliaan. Sungguh dia lebih bernilai dari mutiara yang termahal sekalipun di dunia ini. Bahkan dunia beserta isinya. Perkara-perkara itu, ilmu-ilmu itu, yang dengannya hati kita semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada tandingannya nilainya. Sebab dengannya lah apapun yang kita alami akan terasa nikmat di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Ini ikhwan, hebatnya ini pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Akan melahirkan ketergantungan hati betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketergantungan kita kepada Allah, keterikatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Dalam kondisi gawat, dalam kondisi senang, dapat peristiwa ini, peristiwa itu, kemana kita? Hati kita kemana? Dalam menghadapi peristiwa lah dilihat siapa kita. Mungkin sekarang kita mantap, tapi ketika menghadapi peristiwa, disitulah kemantapan itu dilihat. Mungkin sekarang kita mantap bahwa betul-betul hati harus mengharap, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala apapun juga. Tapi ternyata ketika diperhadapkan dalam persoalan yang sangat rumit sehubungan dengan mencari rezeki, disitulah ternyata muncul keterikatan yang dia sembunyikan. Muncul ternyata hebat keterikatannya sama ini sama itu, sama ini sama itu. Kehebatan ini nampak ketika dia ungkap saat berhasil usahanya. Hebat memang todong. Memang betul-betul saya memang. Wasyauqa ila liqa'i. Pengenalan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan kerinduan, kerinduan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat kita pahami. Siapapun yang kita kenal dengan pengenalan yang sangat luar biasa, ingat, tak satu pun sifat Allah yang kecil. Seluruhnya kebesaran, seluruhnya keluar biasaan, seluruhnya kedahsyatan, seluruhnya kemuliaan, seluruhnya kehebatan, seluruhnya kebaikan, seluruhnya ketinggian, yang tiada tandingannya. Semakin kita kenal, pasti semakin rindu kepadanya. Hanya untuk perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita rindu kepadanya untuk perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah persyaratkan dua syarat supaya kita selamat dalam perjumpaan itu. Man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa saja yang menginginkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka falyamal, harus dia beramal. Amalan dengan amalan soliha, yang soleh. Satu, amalan teranggap soleh kalau soleh niatnya, benar niatnya, hanya kepada Allah karena Allah. Yang kedua, soleh pelaksanaannya sesuai dengan maunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amalan soleh. Jadi kalau orang misalnya sholat, sudah sholat sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, tidak ada lagi bid'ah di dalamnya, soleh namanya. Kalau ada cacat, berarti cacat kesolehannya. Dan ada cacat yang menggugurkan kesolehan. Paham? Anggaplah sudah sholat, tinggal niatnya soleh benar atau tidak, hanya kepada Allah atau tidak. Anggaplah sudah terpenuhi, sholatnya sesuai dengan tuntunan Nabi, betul-betul karena Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka ternyata ini belum cukup. Belum cukup untuk perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Harus dilanjutkan dengan syarat yang kedua. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan sekali-sekali dia melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Jangan syirik jemaah. Sebab bagaimanapun hebatnya itu ibadah, kalau tercampuri dengan kesyirikan, gugur. Bagus sudah di masjid, tapi keluar, campur dengan kesyirikan, habis. Berarti persiapan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala harus ada dua. Lakukan, tambah, perbanyak. Kemudian hindarkan diri dari penghancurnya. Sehebat-hebat penghancur ibadah adalah kesyirikan. Wa khasyyatah, pengenalan yang benar akan semakin melahirkan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah hakikat ilmu itu diukur. Orang yang semakin benar pengenalannya kepada Allah, inilah para ulama yang ukurannya dilihat khasyyahnya, takutnya kepada Allah. Dan takut yang namanya khasyyah adalah takut yang karena didasari oleh ilmu akan siapa yang dia takuti. Itu namanya khasyyah. Kalau kita kenal sesuatu, kemudian kita takuti, kita besarkan, kita takuti betul dia, maka itu khasyyah namanya. Dan khasyyatullah harus, khasyyah merupakan ibadah harus hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tidak ada yang yakhsya, yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah, kecuali al-ulama, orang-orang yang berilmu. Dari sinilah ya jemaah, keilmuan itu diukur. Kalau ada orang yang semakin mengetahui ayat-ayat Al-Quran, tapi kemudian tidak semakin merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan semakin berani menentang hukum Allah. Allah katakan halal, dia berani haramkan. Allah katakan haram, dia berani halalkan. Allah syariatkan, iya, tapi dia gugurkan. Allah perintahkan, justru dia larang. Allah larang, tapi justru dia perintahkan, dia anjurkan. Maka ini bukan ulama, tailama. Ini tailama yang seperti ini. Seperti Qasim Matar. Luar biasa ayat-ayat Al-Quran yang sangat jelas, lebih terang dari matahari kejelasannya. Berani dinodai. Dengan mengandalkan apa dia berani menodainya? Dengan mengandalkan kedudukannya sebagai tokoh agama. Cendekiawan. Beri jamaah. Dan yang semisalnya, Gus Dur. Yang tak satu pun kesesatan yang ada di dunia, di Indonesia, itu pasti dia akan komentari sebagai kebaikan. Ya, muncul goyang inul. Bagus. Tidak ada apa-apanya. bahasa Indonesia. Komentar lagi. Apa-apa. Dan macam-macam. La ilaha illallah. Ini jamaah, Allah yang jelaskan kepada kita, hamba Allah yang mempunyai khasyatullah, dari kalangan hamba Allah yang mempunyai khasyatullah hanya ini al-ulama, orang-orang yang berilmu. Berarti ukuran keilmuan adalah khasyatullah. Semakin khasyat, semakin dalam keilmuannya. Semakin takut betul kalau Allah ancam. Iya. Semakin bersemangat kalau Allah anjurkan. Semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah beri semangat. Kalau dia kenal Allah subhanahu wa ta'ala, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, wal-inabata ilaih, inabah kepada Allah. Ini juga ikhwan. Ciri utama pengenalan yang benar, kembali kepada Allah. Inabah itu kembali kepada Allah. Iya. Makna khususnya, kembali ketika bersalah. Ini sifatnya hamba Allah yang betul-betul mengenal Allah. Apapun kesalahan kita, dan pasti kita akan bersalah. Iya. Kalau kita bersalah, orang yang benar pengenalannya kepada Allah tidak akan kembali ke mana. Langsung ingat Allah yang maha memberikan ampunan. Langsung ingat Allah yang sangat keras siksaannya kalau dia berketerusan dalam kesalahannya. Langsung melihat, mengingat keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti akan mengampuni semua dosa kalau yang betul-betul mau kembali. Sehingga segera dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi inabah mempunyai makna yang lebih luas lagi, yaitu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaan. Dapat uang, kembali kepada Allah sehingga uang itu bermanfaat di jalan Allah. Dapat musibah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga melalui musibah itu dia semakin mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena bersabar di balik musibah. Dan yang semisal itu. Wal unsabi, tenang dia. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala hati akan semakin tenang. Pengenalannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin melahirkan ketenangan. Ini jamaah. Semakin melahirkan jinaknya dia, tidak liar. Peristiwa demi peristiwa yang akan kita lewati akan membuat goncangan demi goncangan dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Mau selamat, kenali Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang benar. Dan yang terakhir, wal firara minal khalqi ilaih, lari dari makhluk hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fafirru ilallah, kata Allah, larilah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat, kalimat terakhir, kalimat kesegeraan kepada Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia tidak hanya sekedar solat, pengenalannya kepada Allah luar biasa dalamnya sehingga melahirkan solat. Semakin dalam, semakin bersegera. Semakin dalam, semakin bersegera. Semakin dalam, semakin sempurna keikhlasannya dalam solat. Semakin dalam, semakin sempurna cintanya dia dalam solat. Semakin dalam, semakin sempurna harapannya kepada Allah dalam solat itu. Semakin dalam pengenalannya kepada Allah, semakin sempurna takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam solatnya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fikirannya bukan sekedar melakukan kebaikan, tapi dalam perlombaan sudah dalam kebaikan. Ini ditentukan oleh pengenalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala ini akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Diingatkan ikhwah. Subhanakallahumma hamdik.